Asap, polusi, debu, nempel di pakaian, bikin pakaian kusam kotor. Wah, asap nih. Nah, penting untuk detox pakaianmu. So, Clean Liquid Nature Fresh Detox Green Tea dan Jasmine. Deterjen tumbuhan konsentrat dengan green tea ekstrak. Detox pakaian, bersih ke strata terdalam. Harum jasminnya jadi lebih nempel. Wanginya tahan lama, lembut di tangan. Jadi lebih fresh dan nyaman. So Clean Liquid Nature Fresh Detox. Bersih, wangi tahan lama. Wingscare.